Akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Untuk mengisi kekosongan, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan beberapa barakallahu. La ilaha illallah. Dari awsaf ahlil jannah, min awsafi ahlil jannah, di antara sifat-sifat dan ciri calon penduduk surga, ciri dan calon penduduk surga, barakallahu fikum, ja'alanallahu minhum bimannihi wa karamih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari mereka, min ahlil jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan kenikmatannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'dattu li'ibadi as-salihin, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku. Siapa mereka? As-salihin. Aku mempersiapkan bagi hamba-hambaku as-salihin, hamba-hambaku yang saleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. As-salihin yakni alladhi as-salih, orang saleh, adda haqq Allah wa haqq al-makhluq. Orang dikatakan soleh adalah seorang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Ini orang soleh. Hak Allah subhanahu wa ta'ala dari al-ibadah, ibadah, ta'ah, ketaatan, wa al-khudu', ketundukan, wal-inqiyad, taslim, penerimaan, penyerahan diri, wal-inabah, barakallahu fikum. Dari hak Allah subhanahu wa ta'ala, dari peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah. Naam. Sebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Naam. Tahukah engkau wahai Mu'adz, hak Allah atas seorang hamba? Dan tahukah engkau hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling besar adalah seorang hamba beribadah kepada Allah, ketauhid, wala yushriku bihi syai'a, dalam peribadahannya ia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ini hak Allah. Nah, beribadah adalah puasa Ramadan, barakallahu fikum, zakah, wal hajj, wal umrah. Demikian pula amalan-amalan zahir yang lainnya. Dan tidak kalah pentingnya pula al-a'mal al-batiniyah, amalan-amalan batin dari hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara al-aqidah, keyakinan, dalam perkara keyakinan. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk hak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berakidah, beriman, berkeyakinan dengan akidah yang benar, dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika keyakinannya salah, barakallahu fikum, menyimpang, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berarti tidak mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukannya. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka tidak memberikan, barakallahu fikum, kedudukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan yang pantas. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Barakallahu fikum. Baik dalam keyakinan rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma wa sifat, ini semuanya termasuk dari hak Allah yang harus oleh seorang hamba, sehingga dia akan menjadi seorang yang soleh. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang soleh itu tidak hanya yang bagus akhlaknya bersama saudaranya, bersama masyarakatnya, itu termasuk akhlak. Tayyib, termasuk akhlak. Naam. Termasuk akhlak. Tapi di sana ada akhlak ma'allah, akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, mungkin dia di dunia bersama masyarakatnya, tetangganya, saudaranya, teman-temannya ma'ruf. Ya, dikenal dengan kebagusan akhlak, lisannya tawadhu, ya, barakallahu fikum, jujur, tidak berbuat zalim, amanah. Tetapi dalam hatinya, barakallahu fikum, memiliki keyakinan-keyakinan i'tiqad yang menyimpang. Ini tidak dikatakan saleh. Tidak dikatakan saleh. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia tidak meyakini atau berkeyakinan dengan keyakinan yang salah dan keliru tentang Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam barakallahu fikum agamanya. Barakallahu fikum. Dan yang menunaikan hak makhluk, hak sesama, sama manusia, sama tetangganya, masyarakatnya, saudaranya, teman-temannya, keluarganya, makhluk, umum, termasuk manusia, dan demikian pula makhluk yang lain, dengan barakallahu fikum, hayawanat, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Punya kasih sayang, walaupun sama binatang, ya, terhadap binatang, barakallahu fikum. Yang demikian ini termasuk dari akhlak. Nah, sehingga ketika seorang melaksanakan hak Allah dan hak makhluk, jadi setiap dari enam yang bernyawa itu punya hak. Makhluk punya hak. Hak dikasihi, dikasihani, disayangi, barakallahu fikum. Enam, hak untuk hidup dan semisalnya. Enam. La ilaha illallah. A'adattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh belum pernah dilihat oleh mata. Setiap yang pernah dilihat di dunia berarti yang di surga itu lebih. Kenikmatan apapun yang terlihat di dunia ini, maka kenikmatan surga itu lebih. Bukan hanya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, mala ainur ru'at, belum pernah. Nah, disebutkan dalam ahadis, nah, di sana itu demikian, demikian. Nah, itu sebatas takrib, ya, pendekatan. Nah, itu demikian kenikmatannya. Tetapi nyatanya, nah, ainul yakin nanti ketika melihat kenikmatan itu, barakallahu fikum, ternyata kenikmatannya tidak di dunia. Di sana ada sungai madu. Nah, mungkin madunya ya enggak seperti di dunia. Karena Rasul mengatakan mala ainun ra'at. Belum pernah dilihat oleh mata kenikmatannya. Subhanallah. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh pendengaran telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terbetik dalam benak atau hati. Berarti setiap bayangan yang dibayangkan oleh manusia itu masih belum, masih lebih lagi. Lebih dari itu. Dari kenikmatan yang dibayang-bayangkan, yang terlintas dalam pikiran, oh kenikmatan seperti ini. Maka kenikmatan surga lebih dari ini. Buah barakallahu fikum pensifatan yang subhanallah. Nah, menunjukkan bahwa kenikmatan surga adalah kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Waqra'u in syi'tum. Rasul kemudian melanjutkan, bacalah jika engkau kalian menginginkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurti a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dipersiapkan, yang disembunyikan buat mereka, yang disediakan buat mereka min qurrati a'yun, dari perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan yang membuat mata itu berseri-seri dan bercahaya. Barakallahu fikum. Ini ayat ini enam di barakallahu fikum dijadikan sebagai enam dasar dari ucapan Rasulullah SAW tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang dipersiapkan buat mereka dari kenikmatan surga yang bisa membuat mata itu berseri-seri, seorang bergembira dan senang. Itu semuanya jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan bagi apa yang mereka dahulu telah kerjakan. Jadi al-a'mal, amalan-amalan ini sebagai sebab. Di antara sebab seseorang masuk ke dalam surga. Wa illa nam barakallahu fikum, seorang hamba itu masuk ke dalam surga itu semata-mata dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam surga dengan amalannya, dengan sebab amalnya. Bukan semata-mata, maksudnya bukan semata-mata karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, tidak anda pula, wala ana. Barakallahu fikum. Subhanallah. Jadi kalau dibandingkan amalan kita dengan kenikmatan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ini enggak sebanding. Enggak sebanding. Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inna rahmati sabaqat atau ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmatku ini mengalahkan marahku. Rahmatku mengalahkan amarahku, marahnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya ini yang menyebabkan barakallahu fikum enam seorang hamba masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Disebutkan pula enam kenikmatan surga yang lebih dari itu dalam hadis Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan idza dakhala ahlul jannati jannata nada munadin ya ahlal jannah, apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, seorang penyeru akan menyeru, memanggil, berbicara, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi maw'idan yuridu an yunjizakumu an yunjizakumu. Wahai penduduk surga, sungguhnya kalian memiliki sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang enam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan buat kalian wahai penduduk surga, Allah ingin enam menunaikan janji tersebut buat kalian. Ini ada seorang yang menyeru demikian. Naam, kepada penduduk surga. Naam. Fayakulun. Kemudian penduduk surga mereka sambil terheran dan bertanya. Nah, apalagi? Mereka mengatakan, "Mahu apa itu? Janji apa itu?" Tadi disebutkan bahwa Allah memiliki janji buat kalian. Allah ingin sekarang ingin memberikan janji tersebut. Penduduk surga yang sudah merasakan kenikmatan surga, mereka terheran dan bertanya, "Mahu itu? Janji apa itu?" Alam yusakil mawazinana. Barakallahu fikum. Dalam sebuah riwayat, alam tubayyid wujuhana. Demikian. Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami berseri-seri? Yakni sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dalam sebuah riwayat di sini, alam yusakil mawazinana. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kami? Wa yudkhilna al-jannah wa yuzahzihna 'anil nar. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke dalam surga, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kami dari neraka? Ini pertanyaan penuh dengan keheranan dari penduduk surga. Qala fayakshifu lahum al-hijab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tabir, pembatas, hijab. Allah singkap pembatas antara dirinya dengan ahlul jannah. Disingkap, dibuka. Nah, fayanduruna ilaihi. Akhirnya pun ahlul jannah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallahi ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaih. Maka demi Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu pun yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang paling lebih mereka cintai dibandingkan kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa semua kenikmatan. Ternyata nikmatnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan, barakallahu fikum, yang lebih besar dibanding dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Subhanallah. Wala aqarra li a'yunihim min. Dan tidak ada yang kenikmatan yang menjadikan mata-mata itu berseri-seri dibandingkan dengan nikmat satu ini, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, uhillu alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Allah menyatakan, aku telah menghalalkan buat kalian semua ridhoku. Nah, maka aku tidak akan pernah marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala marah setelah ini selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Ini gambaran secara global dari na'imu ahlil jannah. Kenikmatan yang akan dirasakan ahlul jannah. Barakallahu fikum. Maka, na'am, kira-kira siapa yang berhak masuk ke dalam al-jannah? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri dari penduduk surga. Barakallahu fik. Allah menyatakan, bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga tersebut dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Ternyata surga itu haknya orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Takwa memiliki makna yang sangat dalam, barakallahu fik. Takwa, orang-orang yang bertakwa, ini sebuah kriteria yang subhanallah, yang sangat mulia dan agung. Naam. Jadi global dari definisi takwa ma'ruf indakum. Naam, barakallahu fikum. Seorang yang bertakwa adalah seorang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini definisi takwa yang paling ringkas dan global. Nah, yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dialah orang yang bertakwa. Tetapi dalam ayat ini Allah melanjutkan beberapa ciri. Enam. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra, yang menginfakkan harta-harta mereka fis-sarra'i wadh-dharra, baik dalam kondisi senang, lapang, luas, ataupun dalam kondisi dharra, kondisi sempit, susah. Ini sifat yang pertama dari orang yang bertakwa, menginfakkan harta-harta mereka dalam kondisi luas maupun sempit, kondisi senang atau susah. Subhanallah. Kebanyakan seorang yang berinfak itu kalau sudah mendapatkan kelapangan, kalau lapang, ada, luas, senang, kaya, baru berinfak. Kalau miskin, kurang, sempit, susah. Susah keluarnya. Tapi demikian sebutkan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Yang mereka menginfakkan harta-harta mereka baik dalam dalam kondisi luas maupun sempit, lapang atau sempit. Nah, senang atau susah. Barakallahu fikum. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang kedua, sifat orang yang bertakwa adalah al kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Allah khususkan dalam ayat ini, sebutkan dalam ayat ini perkara yang berkaitan dengan amarah, yang bisa menahan amarah. Subhanallah, ini berat ya. Nah, kayaknya gampang nahan marah. Oh iya, nahan marah. Tapi namanya kondisi kita lagi marah. Silahkan coba gimana beratnya menahan amarah ketika sedang marah. Kita enak bicara, nahan marah. Oh iya, nahan marah. Coba pas marah. Baik. Ketika amarah, subhanallah, ini terkadang tertutup. Ketika marah itu tertutup nih akal. Gak pikir ini, gak pikir itu, kelas. Dilampiaskan marahnya. Lempar sana, lempar sini, sebut ini, sebut sana. Perkara-perkara yang mungkin gak pernah dia sebut, dia ungkap. Aib-aib yang dia mungkin sembunyikan atau dipadai dari saudaranya atau lawannya, yang dia ketahui, keluar semuanya. Ucapan-ucapan yang dia mungkin sama sekali belum pernah mengucapkannya akan keluar di saat itu. Amarah. Barakallahu fikum. Amarah sudah membara. Nah, ini termasuk dari ciri orang yang bertakwa yang dipersiapkan surga adalah orang-orang yang kadhiminal ghaib, yang mampu menahan amarahnya. Menahan. Saya tahan. Baik. Ditahan bukan karena enggak mampu untuk melampiaskan, bukan. Mampu, tapi dia tahan. Mampu, tapi dia tahan. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan dalam hadis Sulaiman ibni Surat, akan dipanggil seorang yang mampu menahan amarahnya, dipanggil di hari kiamat di depan seluruh makhluk ya, di depan seluruh manusia di saat itu, kemudian di hadapan mereka semuanya diberikan pilihan ya, silahkan memilih bidadari mana yang akan dia pilih, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ganjaran ya, balasan bagi orang yang bisa nahan marah. Kadhi minal ghaib, subhanallah. Ya, tapi ini berat. Nah, sudah amarah sudah meluap, memanas. Maka oleh karena itu ya ini, bisanya kita berusaha melaksanakan sebab-sebab untuk menahan amarah. Jadi, tinggalkan majelis, diam, atau dengan cara duduk, kalau sudah berdiri, kalau lagi berjalan berhenti, kalau lagi duduk ya baring atau pergi, tinggalkan majelis, insya Allah lebih akan aman, ya, amarahnya lebih tenang. Barakallahu fikum. Berwudu, ta'awud, berlindung dari syaitan, karena amarah itu dari syaitan. Ingin menjatuhkan ke dalam neraka. Syaitan ingin menjatuhkan seorang hamba dengan amarah ini ke dalam neraka. Iyadun billah. Wal'afina anin nas. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Mudah memaafkan. Mudah memaafkan kesalahan. Kesalahan, barakallahu fikum, berkaitan dengan pribadi. Mudah memaafkan. Salah, insyaAllah, dimaafkan. Baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Memaafkan di sini bukan karena enggak mampu untuk membalas kesalahan saudaranya, kekeliruan saudaranya, kezaliman saudaranya. Bukan karena enggak mampu. Apa alasannya? Allah menyebutkan setelah itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yaitu ihsannya dengan apa? Memaafkan tadi. Dia mampu untuk membalas kedzaliman saudaranya, kesalahan saudaranya, tapi dia berbuat ihsan sehingga dia maafkan. Oleh karena itu Allah menyebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudaranya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, perbuatan keji, mungkar, atau mereka menzalimi dirinya sendiri, zalimi diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri maksudnya berbuat dosa. Berbuat dosa termasuk kezaliman. Seorang berbuat dosa itu kezaliman. Zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menjatuhkan dirinya ke dalam dosa, kemaksiatan, sehingga dia pun mendapatkan ancaman neraka. Itu kezaliman. Jika dia terus-menerus, maka dia jelas berbuat kezaliman terhadap dirinya. Dia menceburkan dirinya dalam kesalahan, dosa, kemaksiatan, dalam neraka, iyadzan billah. Dzakarullaha, sifat orang-orang yang bertakwa adalah ketika jatuh dalam dosa, dzakarullaha, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dalam setiap kondisi dan keadaan. Jatuh, salah, keliru, mengucapkan ucapan yang keliru, bertaubat. Perbuatan yang salah, keliru, dosa, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka setelah mengingat Allah, setelah itu mereka meminta ampun, meminta ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Segera bertaubat. Segera untuk bertaubat. Memang ya kita ini manusia banyak salah dan keliru. Nah, oleh karena itu sebaik-baik yang berbuat dosa dan kemaksiatan adalah yang paling cepat untuk bertaubat. Ya, yang paling cepat untuk bertaubat. Diingatkan, dinasehati, segera bertaubat. Nah, berbuat salah yang lainnya lagi diingatkan, bertaubat. Barakallahu fikum. Demikian. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bukan terus diingatkan, ulangi lagi. Diingatkan, ulangi lagi. Nah, walaupun kalau seandainya tobatnya benar, ya, dihapuskan dosanya. Tetapi Allah sebutkan di sini terakhir apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus di dalam apa yang telah mereka perbuat dari dosa tersebut. Wahum ya'lamun. Sementara mereka tahu, sadar. Sadar mengetahui itu dosa. Dia terus dalam dosa tersebut. Diingatkan terus, terus, terus. Sifat orang-orang yang bertakwa adalah walam yusirru. Mereka tidak terus-menerus dalam dosa tersebut. Nah, dari apa yang mereka kerjakan. Sementara mereka mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ini 6 di antara ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari penduduk surga dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa dari awsaf ahlil jannah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita telah ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka orang yang bertakwa, dari ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.